Spesial buat semuanya ada di sini. Ada PGCR. Spesial buat semuanya ada cumi-cumi Arjuna. Apa sih? Laskar Kebuana. Sudah ada. Jangan. Makasih. Terusin aja. Yeah.